Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang mau kita baca buku pagi ini yang selalu dibaca setelah sholat subuh. Tapi biasa yang kita baca itu hanya doanya yang berwarna merah saja. Sekarang kita baca hadis-hadis fadilah. Fadilah artinya keutamaan-keutamaan. Tafadhali, silakan. Pendahuluan, halaman 5. Pendahuluan pada buku atau mukaddimah perlu dibaca biar tahu apa isi cerita kronologis. Cemana sampai buku itu, apa isinya, cemana ceritanya. Terus. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Pukul 10.30 waktu Kuala Lumpur. Kami pun bertolak menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Kuala Lumpur ke Madinah. Hari Selasa, tarikh 2 Rabiul Akhir. Tarikh apa hari tarikh? Tanggal. Tanggal 2 Rabiul Akhir. 1440 Hijriah, bertepatan dengan 8 Januari 2019. Berarti sudah berapa tahun ini? 2 tahun yang lalu. Pesawat Malaysia Airlines, flight MH8202 2A. Kalian kesini ada tak kalian tulis? Bertolak jam sekian dari kisaran sampai di ini. Ada tak ada kalian tulis? Tulislah. Si 20 tahun akan datang, cerita ditanya orang, kemana kalian dari kisaran? Kan baru naik apa? Entah. Terus. Kalau dipikir-pikir, datang juga risau dengan cemas. Besi besar melayang, ke bawah tak berakar, ke atas tak bergantung. Besi besar melayang, ke atas tak, ke bawah tak berakar, ke atas tak beku, tak bergantung. Apa maksudnya itu? Pesawat. Terus. Hanya zikir dan doa saja yang dapat menenangkan hati dari seorang hamba yang da'if. Demikian juga sebenarnya dengan hidup ini. Kita mengarungi samudera alam Allah yang tak terkembang. Tak ada yang pasti. Kadang cemas datang berkipas. Kadang takut hinggap mengikut. Tak ada yang dapat menghalau semua itu kecuali mendekat kepadanya yang mencipta dan mengatur alam semesta. Jadi kalau kita takut, cemas, banyak-banyak berzikir dan doa. Terus. Cara mendekatinya hanya dengan zikir dan doa. Teringat pada Imam An-Nawawi yang menyusun hadis-hadis singkat dalam Arba'un An-Nawawiyah. Imam Nawawi ada menulis 40 hadis. 4 arba. Kalau 40 Arba'un. 4 arba. Kalau 40 Arba'un. 40 disusun Imam Nawawi. Saya terinspirasi dengan itu, maka saya susun pula 40. Terus. Dulu kitab ini kami ajarkan di Masjid Raya Senapelan, Pekanbaru. Masjid Raya Senapelan, masjid pertama yang didirikan Sultan Abdul Jalil di dekat Pasar Bawah tahun 1762. Dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Terus. Alangkah baiknya waktu lebih kurang 8 jam ini dimanfaatkan mengumpulkan hadis-hadis tentang zikir dan doa. 8 jam naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Madinah. Saya tulis buku. Di mobil tak bisa. Cuma nulis di mobil. Di pesawat bisa. Terus. Mudah-mudahan waktu ini dapat dipertanggungjawabkan kelak manakala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu kalian kosong. Walaupun di pesawat. Tulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu pernah kau hidup di masa lalu. Begitu juga kalau selama kalian di sini pengalaman ngapal Quran, tulis. Bagi kami begini, yang ini kena strap berdiri, kena panas, ini kena hukuman, ini odol gigi habis, ini deterjen habis, ini hari ini aku lengkap hafalan amma yata'alun. Tulis semua. Yang belum punya buku, beli buku, tulis. Menulis nanti jadi cerita. Man makes story. Manusia bisa membuat cerita. Terus di antara awan-awan. Nanti kalau kalian nulis buat di situ rimbau panjang. Yang dibuat di antara awan-awan. Ini di antara awan-awan kena naik pesawat. Tak tahu entah di mana, di awan-awan sana. 2 Rabiul Akhir, 1440 Hijriah, bertepatan dengan 8 Januari 2019. Al-Faqir Abdul Somad. Al-Faqir artinya mengharapkan pertolongan Allah. Kalau nulis buku, tulis mukaddimah dulu. Pendahuluan, pengantar. Setelah itu baru daftar isi. 1, 2, 3 dengan halamannya. Habis itu barulah isinya. Baca. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Sebelum baca ayat, A'udzubillah. Kalau di tengah. Kalau di awal surat, A'udzubillah, Bismillah. Kalau di tengah, A'udzubillah saja. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Alladzina amanu wa kalau baca ayat, Ustaz langsung terjemahkan. Supaya kalian paham. Allazina yang amanu beriman. Allazina yang amanu beriman. Orang-orang yang beriman. Terus? Watatma'innu tenang. Terus? Kulubuhum. Kulub hati. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka. Tenang dengan apa? Bizikrillah. Dengan berzikir. Apakah mobil menenangkan hati? Apa buktinya mobil tak menenangkan hati? Banyak orang kaya bunuh diri. Yang menenangkan hati hanya berzikir mengingat Allah. Terus? Ala ingatlah. Bizikrillah dengan berzikir mengingat Allah. Tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Diulang dua kali. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau mau tenang, banyak-banyak berzikir. Kalau ada orang bilang, aku Pak Ustaz, kalau dengar lagu dangdut, tenang hatiku. Ketenangan palsu. Karena kalau cerita tenang palsu, orang pakai sabu-sabu pun tenang juga. Orang ngisap ganja pun tenang juga. Yang dimaksud ketenangan di sini, ketenangan yang hakiki datang dari Allah SWT. Terus. Satu, taubat, bersuci, sholat, istighfar. Ya, ini hadis yang pertama. Semuanya hadis ini berapa? 40. Hadis yang pertama. An Abi Bakar As-Siddiq. Sami'tu aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda. Apa kata dia? Ma mir rajulin, seorang laki-laki, yuznibu zamban, buat dosa, summa kemudian yaqumu fayatathahhar, mandi, bersuci, summa yusalli, summa kemudian yusalli salat, salat sunat taubat. Niatnya usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Terus summa apa arti summa? Kemudian. Terus yastaghfirullah, istighfar kepada Allah. Illa ghafarullah, Allah mengampuninya. Summa qara'a hadhihi, qara'a apa arti qara'a? Membaca. Kemudian Nabi membaca hadhihi, ini ayat. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Baca ayatnya. Wallazina yang iza, kalau baca potong, jadi langsung Ustaz terjemahkan. Wallazina yang iza apabila fa'alu melakukan fahishatan dosa, au zalamu atau buat zalim anfusahum terhadap diri mereka sendiri, zakarullah mereka mengingat Allah. Jadi syaratnya taubat, setelah taubat bersuci, mandi. Kalau tak bisa mandi, wudu. Kalau tak bisa wudu, tayamum. Kalau bisa tak bisa tayamum, ditayamumkan. Ada orang sakit di ruang ICU, tak bisa tayamum, ditayamumkan. Ambilkan debu. Nanti kita belajar fikih tayamum. Pukulkan tangan ke tanah. Tepuk sekali. Hembus. Nanti kita belajar fikih tayamum. Tepuk sekali lagi. Debunya bagi tiga. Satu, dua, tiga. Yang ini untuk bawah. Yang ini untuk dalam. Yang ini untuk sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu sholat, satu tayamum. Kalau wudhu, satu sholat bisa unlimited. Sampai terkentut. Kalau tayamum, satu sholat tayamum, satu sholat. Dari bawah, tengok-tengok. Dalam kurung, HR. Hadis riwayat Abu Daud, berarti hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Ibnu Majah dan Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis dua. Jagalah wudu. An Abi Hurairah. An, apa arti an? Dari. Abi Hurairah, nama orang. Terus. Anna, apa arti anna? Sesungguhnya. Anna, sesungguhnya. Rasulullah. La, rasulah. Sesudah anna, rasulah. Asalnya rasulu. Sesudah anna, rasulah. Ashadu anna Muhammadan. Muhammadan. Asalnya Muhammadun. Tapi sesudah anna jadi Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa arti qala? Berkata, bersabda. Apa kata dia? La yazalu senantiasa. La yazalu senantiasa. Terus? Al-abdu. Abdu, apa arti abdu? Seorang hamba. Fi salatin. Dalam salat. Fi dalam salat, dalam salat. Makana fi musallahu. Dia tetap di tempat salatnya. Habis salat tetap dia di tempat salatnya itu. Yantaziru shalah, dia menunggu salat. Habis salat tetap dia situ nunggu salat. Tak keluar dia. Terus? Wa taqulul malaika. Malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu. Apa arti Allahumma ighfir lahu? Ya Allah ampuni ia. Ampunkan dia ya Allah. Terus? Allahumma arhamhu. Rahmati dia ya Allah. Terus? Hatta yansarif. Sampai dia keluar dari tempat salatnya itu. Au yuhditha qut. Atau wudunya batal. Ma yuhdith. Ya Rasulullah, apa arti yuhdis itu? Yapsu. Yapsu kentut. Yadrib kentut juga. Apa beda yapsu sama yadrib? Yapsu tak berbunyi, yadrib berbunyi. Habis sholat, menunggu sholat. Pernah tak kalian macam itu? Habis sholat, tak keluar dari tempat sholat, menunggu sholat. Pernah apa tak pernah? Pernah lah, habis sholat maghrib. Menunggu sholat isya. Maka malaikat mendoakan kalian, Allahumma afillahu, Allahumma arhamu, Allahumma afillahu, Allahumma arhamu. Sampai akhirnya kalian keluar. Atau batal wudunya. Batal, tapi jangan gara-gara ini lalu tak terkentut. Sampai hitam muka yang menahan kentut. Kalau mau kentut, kentut. Habis itu, wuduk lagi. Air kan banyak. Hadis 3. Waktu berlalu tanpa zikir hanyalah menyesal. Penyesalan. Waktu berlalu kalau tak ada zikir, menyesal. Jangan sampai waktu ini berlalu tanpa zikir. Semua kalian ini waktunya tak ada yang kosong. Kenapa? Kalian kotak kalian berzikir, mengingat. Amma yatasailuna 'anil naba'il 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun kala sya'lamu thumma kala sya'lamu alam najal arda mihada wal jibala awtada. Terus berpikir, terbayang muka ustazah mengamuk nanti kalau salah. Terus an ummi. An apa arti an? Dari ummi, ibu. Mukminin, mukminah. Dari ibu orang beriman. Siapa itu maksudnya ibu orang beriman? Aisyah, istri Nabi. Jadi kalau ada orang mengejek Aisyah, sama dengan mengejek emak kalian. Marah apa tak marah? Marah. Kalau ada mak kalian diajak tak marah, berarti dua. Kalau tak gila, bodoh. Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridainya. Annahu qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ma min tidaklah. Min sa'atin, satu saat, satu waktu. Tamurru bibni. Berlalu, tamurru berlalu. Bibni Adam. Pada anak Adam. Siapa anak Adam? Antum anak Adam? Iya. Dia bilang tidak. Siapa nama ayahmu? Hah? Siapa nama ayah? Zulkifli. Berarti anak Zulkifli lah. Anak Adam maksudnya anak cucu cicit keturunan Adam. Yang tak mengaku anak Adam, kalau ada orang mengaku kau anak keturunan Adam, enggak, berarti dia anak keturunan monyet. La yazkurullah ta'ala fiha. Kalau dia tidak berzikir dengan Allah dalam waktu itu, illa melainkan terus tahassara 'alaiha, dia menyesal. Yaumal kiamah. Pada hari kiamat. Makanya kadang orang terus bertasbih, berputar terus tasbih. Pernah tak nengok orang megang tasbih digital yang duduk dia pinggir jalan? Karena dia tak mau waktu itu kosong. Itu bedanya orang hafal Quran. Orang hafal Quran dia tak gitu. Dia terus mengingat. Satu hari ngulangnya minimal 2 juz, 3 juz, 5 juz. Tak ada waktunya kosong. Karena dia selalu berzikir, mengulang hafalan-hafalan. Kalian insya Allah tak ada waktu kalian kosong. Amin. Amin. Hadis keempat. Empat amal terbaik, tersuci dan tertinggi adalah zikir. Itu dia. An Abi Darda. Apa arti an? Dari. Jadi sambil membaca ini, kita sambil belajar bahasa Arab. Kalau udah an itu sampai 10 kali diulang. An. Tak juga ingat. An itu kan kepala ketiang. 10 kali tak ingat juga. Apa sarapan pagi tadi? Nasi, telur dan tempe. Dan makan telur itu sama dengan makan ayam sama bulu-bulunya. Putih telur ayam itu jadi bulu ayam. Tapi jangan nanti pas makan telur ayam kalian buang putihnya. Kenapa kau buang bulu ayam? Kan belum jadi. Dari Abu Darda, Abu Darda sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, apa arti qala? Berkata. Dia berkata. Qala itu dia berkata, bukan qala pisang. Qala Nabi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ala. Ala, maukah kamu? Unabbiukum. Aku beritahukan pada kamu. Bi khair, apa arti khair? Paling baik. A'malikum, amal kalian yang paling baik. Terus. Wa azkaha. Paling suci. Ainda malikikum. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha. Paling tinggi. Fi darajatikum. Darajat, darajat kalian paling tinggi. Terus. Wa khairun lakum. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Min infaqi. Daripada infak. Zahabi. Apa arti zahab? Emas. Lebih baik daripada sedekah emas. Wal wariq. Perak. Wa khairun lakum. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Min antalqaw. Daripada kamu berjumpa aduwakum, musuh kamu. Fatadribu a'naqahum, kamu pancung kepalanya. Wa yadribu a'naqakum, mereka memancung kepala kamu. Maksudnya lebih baik daripada jihad. Maukah kamu kutunjukkan amal lebih baik daripada sedekah emas perak, lebih baik daripada jihad mati fisabilillah? Qalu, mereka berkata, bala, ya. Apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab. Baca. Zikrullah. Zikrullah. Berzikir mengingat Allah. Qala Mu'az bin Jabal. Ma syai'un anja min azabillah. Tidak ada yang paling menyelamatkan dari azab Allah min zikrillah. Yang paling menyelamatkan dari azab Allah apa amalannya? Zikir. Kalau ada nanti orang di kampung kalian mau baca Quran tak bisa, matanya udah kabur, titik ya jadi lima. Mau sholat sunat tak bisa, kaki sakit, berkunang-kunang, mau sujud, mau tumbang. Apalah kalian kasih dia amalan? Banyak-banyak zikir ya pak. Apa yang mau ku baca nak? Apalah kalian kasih? Kasihlah ya amalan. Yang merah-merah tu, yang merah-merah tu suruh dia baca. Langsung tunggu ya. Langsung zikir. Apa yang ku baca? Zikir. Ya zikir, zikir, zikir, zikir. Zikirnya apa? Kalian kasih lah yang merah. Itu kan kalian hafal. Ah, kalian baca ini banyak kali kata dia. Ini wak-wak ini dah tua. Kasihlah aku, aku dah tua ni baca Quran tak bisa. Banyak-banyak zikir wak. Inilah baca banyak kali. Mati aja lah wak. Jadi dalam Islam itu jangan putus asa kalau miskin. Tak bisa bersedekah, tak bisa bangun masjid, jangan kecil hati. Sakit-sakit badan, tak bisa jihad, jangan bersedih. Karena masih bisa berzikir. Lima. Lima, berzikir berarti hidup, tidak berzikir berarti mati. Tuh, beda orang hidup sama orang mati apa? Berzikir. Kalau dia berzikir berarti? Hidup. Kalau tak berzikir berarti? Mati. Kalau ada perempuan, suaminya tak berzikir, berarti lakinya? Mati. Hantu. Maka anaknya? Tuyul. Tuyul. Genderuwo. Jangan sampai kalian tak berzikir. Kalau kalian tak berzikir, sedang hamil tak berzikir, anak kalian jadi hantu, jadi setan. Tapi insya Allah kalian semua berzikir. Amin. Karena kalian penghafal Quran. Amin. Baca. An Abi Musa. An. Apa arti an? Dari. Ingat itu dari. Abi Musa radhiyallahu an, sahabat Nabi. Apa kata dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masal. Masal artinya misal, perumpamaan. Allazi. Perumpamaan orang yang. Yazkuru. Berzikir. Rabbahu walladhi. Perumpamaan orang yang berzikir menyebut Allah dan orang yang la yazkuru rabbahu, yang tak berzikir. Masalul hayyi wal mayyit, seperti hayyi, apa arti hayyi? Mati. Hidup, mayyit? Mati. mati. Perumpamaan orang berzikir dan orang tak berzikir macam orang hidup, macam orang mati. Apakah itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang makan, yang berjalan. Bukan. Yang hidup adalah yang berzikir. Kalau tak berzikir berarti mati. Maka banyak-banyak berzikir. Pas mau makan, zikir. Apa zikirnya mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut, hati mengingat. Terus. Hadis ke? 6. Malaikat-malaikat mencari majelis zikir. An, apa artinya An? Dari. Tak juga ingat lagi lain An. Tahlah. An, dari. Abi Hurairah. Abu Hurairah. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, apa arti qala? Berkata. Dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Inna apa arti inna? Sesungguhnya. Lillah Allah. Lillah Allah punya. Lillah Allah punya. Inna lillah Allah punya. Terus? Malaikatan. Apa arti malaikatan? Malaikatan. Allah punya malaikat. Apa? Terus? Yatufun. Yatufun, berkeliling. Ada malaikat yang berkeliling. Terus? Fituruk. Fituruk, di jalan-jalan. Torik, jalan. Turuk, jalan-jalan. Terus? Yaltamisun. Yaltamisun, mencari. Terus? Ahlazik. Mencari orang yang berzikir. Malaikat berkeliling. Mencari orang yang berzikir. Pas nampaknya orang berzikir, terus? Faiza. Iza. Apa arti Iza? Apabila. Iza. Apabila. Wajadu kauman. Wajadu, mereka mendapati. Apabila malaikat itu mendapati kauman, sekelompok orang. Yazkurun Allah, berzikir. Apa kata malaikat? Tanadau, malaikat itu saling memanggil. Tanadau, dipanggilnya. Hei malaikat, sini, sini, sini. Kenapa? Ada orang berzikir ini. Di mana orang itu berzikir? Di rumah Quran. Halummu, come here. Halummu, come here. Come, datanglah. Here, sini. Komain siko. Ila hajatikum. Marilah kemari, hajat kamu. Ini hajat kamu. Hajat kamu mencari majelis zikir. Terus? Qala fayahuffunahum biajnihatihim. Malaikat itu meliputi, menaungi orang berzikir itu dengan sayapnya. Terus? Ilas samait dunya. Sayapnya sampai ke langit. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Allah bertanya kepada malaikat. Wa huwa a'lamu minhum. Allah lebih tahu. Kalau lebih tahu kenapa dia bertanya? Apa yang dikatakan hambaku? Hambaku yang duduk berzikir tadi apa kata dia? Terus? Qalu. Yaqulun yusabbihunaka. Mereka bertasbih mensucikan engkau. Macam mana bunyi tasbih? Subhanallah. Yukabbirunaka, mereka bertakbir mengagungkan engkau. Macam mana bunyi takbir? Wayahmadunaka, mereka memuji engkau. Macam mana bunyi tahmid? Alhamdulillah. Wayumajjidunaka, mereka memuliakan engkau. Macam mana bunyi ta'zim? Wahuwal aliyul azim. Wahuwal aliyul azim. Fayaqul, Allah bertanya. Hal ra'auni? Hal, apa arti hal? Apakah? Hal ra'auni? Apakah mereka pernah menengok aku? Yaqulun, malaikat menjawab. Lah. La, apa arti la? Tidak. Wallahi, apa arti wallahi? Demi Allah, ma ra'auka. Mereka tak pernah menengok engkau. Pernah kalian menengok Allah? Tidak. Demi Allah, mereka tak pernah menengok engkau. Fa yaqul, wa kaifa, apa arti kaifa? Kaifa haluk. Bagaimana kabarmu? Kaifa law ra'au. Bagaimana kalau mereka menengok aku? Mereka belum pernah menengok aku aja begitu zikirnya. Bagaimana kalau mereka menengok aku? Yaqulun, mereka menjawab. Laura auka, andai mereka menengok engkau, kanu asyaddalaka ibadatan. Pasti ibadahnya lebih kuat, lebih hebat, zikirnya lebih panjang, lebih lama, lebih kuat. Wa asyaddalaka tamjidan, lebih memuliakan. Wa tahmidan, lebih memuji. Wa aktsaralaka tasbihan, tasbihnya lebih banyak. Fama yas'aluni, mereka minta apa? Orang-orang yang berzikir di saung itu minta apa mereka? Yas'alunakal jannah. Mereka minta surga. Jannah. Hal ra'auha, apakah mereka pernah menengok surga? Ya. La wallahi, demi Allah ya Rabb, ma ra'auha, mereka tak pernah menengok surga. Fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah menengok surga? Kalian pernah mimpi masuk surga? Mimpi aja belum. Law annahum ra'auha, andai mereka menengok surga, kanu asyadda 'alaiha hirsan, pasti mereka sangat ingin. Wa asyadda laha talaban, sangat minta. Wa 'azama fiha raghbatan, sangat berharap. Fa mimma yata'awwadzun, dalam majelis zikir itu mereka minta perlindungan dari apa? Minan nar, dari hal ra'auha, pernah mereka menengok neraka? La wallahi ma ra'auha, mereka tak pernah menengok. Fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka menengok neraka? Law ra'auha kanu ashadda minha firaran, seandainya mereka pernah menengok neraka pasti mereka lari. Wa ashadda laha makhafatan, sangat takut. Fa ushidukum anni qad ghafartu lakum, aku sudah mengampunkan dosa mereka semua. Semua dosa orang yang di majelis zikir itu sudah diampunkan Allah. Yaqulu malakum minal malaikah, malaikat berkata. Terus? Fihim. Fihim, di antara mereka. Fihim, di antara mereka. Fulanun. Ada si fulan. Kalau tak tahu namanya berarti si? Fulana. Kalau perempuan? Fulana. Fulana. Ada si fulan. Mr. X. Ada si fulan. Laisa minhu. Dia di situ bukan untuk berzikir. Innama ja'a li hajatin. Dia datang kebetulan ada hajat. Ngapain dia? Jual salalawa. Ini ada pengajian ibu-ibu zikir. Ada satu orang di situ datang, dia tidak berzikir. Terus ngapain dia di situ? Ngutip arisan. Ola. Orang yang datang di situ tidak untuk berzikir, tapi datang untuk jualan bakwan. Datang untuk jual teh botol. Apakah dia dapat juga? Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah teman duduk yang tak menyusahkan teman duduknya. Maka yang duduk di majelis zikir itu pun juga dapat pahala. Begitulah kalau dekat sama kawan main yang berzikir. Kalau dekat sama kawan yang main sabu, ditangkap polisi juga. Paling tidak dibawa ke kantor polsek. Walaupun tak jadi ditangkap, tapi diperiksa. Sempat pula masuk detik.com. Terus. Hadis keberapa? Baca. 7. Majelis zikir adalah taman surga. Anjabiru ba'nu. Anjabiri. Kalau habis an, baris bawah. Merubah barisnya. Kasih baris bawah. Anjabiri bni. Anjabiri bni. Merubah. Coret yang dhammah. Anjabiri bni. Anjabiri bni. Abdillah radhiyallahu anhu. Kharaja, keluar. Alaina, kepada Nabi. Nabi. Nabi keluar kepada kami. Apa kata Nabi? Ya ayyuhannas. Ya ayyuhannas. Apa arti ayyuhannas? Inna lillahi saraya minal malaikah. Allah punya sekelompok malaikat. Tahillu wa taqifu ala majalis zikir fil ard. Malaikat itu duduk berada di majlis zikir di bumi. Terus? Farata'u fi riyadil jannah. Makan minumlah kamu di taman surga. Kalau kalian lewat di taman surga, makan minumlah kamu. Qalu, apa arti qalu? Mereka berkata. Apa kata mereka? Wa aina riyadul jannah. Aina? Di mana taman surga? Taman surga kan di akhirat. Ada taman surga di dunia? Mana ada taman surga? Aina riyadul jannah? Qala, Nabi menjawab, taman surga itu adalah majalisuz zikir. Jadi kalau ditanya, ada taman surga di dunia? Ada. Mana taman surga di dunia? Majlis zikir. Faghdu, pergilah kamu. Fi zikrillah, pergilah kamu ikut ke taman surga. Wadhakiruhu anfusakum, ingatkan diri kamu. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu indallah, siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, falyanzur kaifa manzilatullah indah. Kalau kamu mau tahu bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah bagaimana Allah dalam hati kamu. Kalau sering kamu dengan Allah, begitu jugalah dekatnya kamu dengan Allah. Fa innallaha yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Allah akan menempatkan seorang hamba sebagaimana hamba itu menempatkan Allah dalam hatinya. Haza, apa arti haza? Haza, ini hadisun, hadis sahihul isnad, sahih sanadnya. Walam yukharrijahu, tapi tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Sahih, tapi tak ada dalam Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW, kala Nabi bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, kalau kalian lewat di taman surga, ikutlah kalian makan minum. Wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu Rasulullah? Hilaqu dzikir, lingkaran zikir. Hilaq artinya lingkaran, karena orang berzikir itu melingkar. Maka saya suruh kalian buat lingkaran kemarin. Ingat, halaqah zikir. Kalau satu, halaqah. Kalau banyak, ada lingkaran di sana sama ustazah. Ada lingkaran di sana sama ustazah. Ada lingkaran, namanya hilaq. Kalau satu, halaqah. Kalau banyak, hilaq. Hilaq zikir. Kalau satu, kitab. Kitabun. Satu. Kalau dua, kitabani. Kalau tiga, kutubun. Kalau satu, halaqatun. Halaqah. Kalau dua, halaqatan. Kalau tiga, hilaqun. Nanti kalian buat satu buku kosakata. Mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak. Dari mulai atas sampai bawah tak campur-campur kosakata. Mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak. Hadis yang ke 8. Baca hadis 8. Majelis zikir dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. An Abi Sa'idin Khudri. Kalau nyambung ada nunnya, coba buat nun kecil di atas. An Abi Sa'idin Khudri. Nama nunnya itu nun wiqayah. Qul huwallahu ahadun Allahu samad. Kalau nyambung, Qul huwallahu ahadunillahu samad. Ikut semua, kuat-kuat. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Nunnya itu namanya nun wiqayah. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Kalau nyambung, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kharaja Muawiyah ilal masjid. Muawiyah pergi ke masjid. Qala, dia berkata, ma yujli sukub. Ditengoknya ada orang ramai-ramai. Dia mau pergi ke masjid, ditengoknya ada orang ramai-ramai. Ma yujli sukub, kalian duduknya, apa yang membuat kalian duduk ramai-ramai ini? Main gaple atau menonton Manchester United, Liverpool? Yalas nana zikrullah, kami duduk-duduk ini berzikir dengan Allah. Allahi ma ajlasakum illa dzak, demi Allah, apakah kalian duduk di duduk ini memang betul berzikir, tak ada kerja lain? Wallahi ma ajlasna illa dzak, demi Allah, kami tak ada kerja lain, kami memang berzikir aja, tak ada kami buat lain. Ama ini lam astahlifkum tuhmatan lakum, aku tak minta kalian bersumpah karena menuduh kalian macam-macam. Aku tak minta kalian bersumpah wallahi tallahi billahi. Cara bersumpah tiga, wallahi tallahi billahi, sebut kuat-kuat. Wallahi tallahi tallahi billahi billahi. Ulang sekali, wallahi tallahi billahi. Sumpah. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulullah SAW aqalla hadithan anhu minni, inna Rasulullah SAW kharaja ala halaqatin min ashabi. Pernah suatu hari Nabi keluar dari rumah, ditengoknya ada sahabat sedang berkumpul. Nabi bertanya, ma yujlisukum, apa yang membuat kalian duduk-duduk ini? Kalian duduk-duduk ini sedang apa? Sahabat menjawab, jalasna nazkurullah, kami berduduk berzikir dengan Allah. Nahmaduhu, memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, lima hadana lil Islam, karena kami sudah dapat hidayah masuk Islam. Wa manna alaina bihi. Qala Allahi ma ajlasakum illa dhak, demi Allah kalian duduk ini hanya untuk berzikir. Allahumma ajlasana illa dzak, kami duduk hanya untuk berzikir, tak ada yang lain. Kami duduk bukan ngobrol cerita ghibah namimah. Ama inni lam astahlifkum lituhmatin lakum, aku tidak minta kalian bersumpah. Innahu atani Jibril, tadi Jibril datang, wa akhbarani, memberitahukan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Tadi Jibril datang, Jibril ngasih tahu bahwa Allah membanggakan kalian semua kepada para malaikat. Majlis zikir dibanggakan Allah kepada para malaikat. Waktu itu malaikat bertanya, inni ja'ilun fil ardi, aku mau menciptakan manusia di bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka nanti akan berkelahi menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu apa jawab Allah? Inni a'lamu. Malaikat berzikir, manusia berzikir. Mana yang lebih mulia? Malaikat berzikir, manusia berzikir. Mana yang lebih mulia? Tadi katanya manusia. Malaikat berzikir, manusia berzikir. Mana yang lebih mulia? Malaikat berzikir, manusia berzikir. Mana yang lebih mulia? Malaikat berzikir, dia tak ada nafsu. Manusia berzikir, ada nafsu. Mana yang lebih mulia? Malaikat berzikir, dia tak ada nafsu. Tak ada anak, tak ada bini, tak perlu masak, tak perlu. Tak ada nafsu, dia berzikir aja. Manusia di tengah kesibukan yang melawan hawa nafsunya, dia sempat berzikir. Mana yang lebih mulia? Manusia. Nanti kalau ditanya orang, malaikat pun berzikir, manusia berzikir. Kenapa lebih mulia manusia? Karena ada tantangan. Tantangannya hawa nafsu. Saya ngajak kalian, sebetulnya mudah aja ngasih jawaban. Saya tak mau ngasih jawaban. Saya ingin mengajak kalian berpikir. Kalau saya bertanya itu, saya sedang mengajak kalian berpikir. Jangan sampai tertulis di kening kalian off. Mesti diubah jadi on. 9. Baca. 9. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di majelis duduk. Kana adalah Salman, Salman sahabat Nabi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi. Terus Fi isabatin di dalam majelis. Isabah orang ramai, ya. Yazkuruna apa dia yazkurun? Mereka mengingat Allah, menyebut Allah. Marra, apa arti marra? Lewat. Marra lewat. Bihim. Marra di depan mereka, lewat. Rasulullah SAW lewat. Terus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajaa'ahum. Jaa datang. Hum? Mereka. Datang Nabi kepada mereka. Qasidan menuju mereka. Hatta sampai. Dana dekat. Kafu anil hadis, maka mereka diam. Tadi mereka sedang cerita, begitu Nabi datang mereka diam. Kenapa diam? I'zaman, memuliakan Rasulullah. Faqala, ma kuntum taqulun. Apa tadi yang kalian ucapkan itu? Kata Nabi. Tadi waktu aku mau lewat, kulihat kalian ramai-ramai ribut, apa yang kalian ucapkan itu? Fa inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum, karena aku tengok rahmat turun kepada kamu. Fa ahbab tuan usyarikakum fiha. Aku datang ini ingin ikut sama kalian supaya sama-sama dapat rahmat. Rahmat turun ke majelis zikir. Tapi majelis zikir bukan majelis ngobrol. Bukan majelis kongko-kongko. Hadza hadisun sahih, ini hadis sahih, walam yukharrijahu. Tapi tak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis tajja bi Ja'far bin Sulaiman, fa amma Abu Salamah Sayyar bin Hatim Az-Zahid, fa innahu 'abidu 'asrihi. Dia seorang ahli ibadah. Wa aksar Ahmad bin Hanbal riwayah anhu. Imam Ahmad bin Hanbal banyak meriwayatkan hadis dari dia. Kata Imam Az-Zahabi, hadisnya hadis sahih. Kalau antum dapat hadis dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, tidak serta-merta bisa diterima sebelum ada komentar dari Imam Zahabi. Kalau Imam Zahabi mengatakan hadis sahih, terimalah dia. Kalau hadis dhaif pun boleh diterima untuk fadail a'mal. Tapi kalau untuk dalil hukum tak boleh. Dalil halal-halal haram tak boleh hadis dhaif. Untuk masalah akidah tak boleh hadis dhaif. Tapi kalau untuk fadail amal, untuk berzikir, boleh apa tak boleh? 10. 10 majlis zikir. Disebut-sebut Allah di majlis malaikat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman. Ana 'inda dhanni. Kalau dalam hadis antum jumpa kalimat ini, lingkari kalimat itu. Lingkari kalimat yaqulullahu azza wa jalla. Kalau dalam hadis antum jumpa kalimat ini, itu menunjukkan hadis itu namanya hadis qudsi. Tulis hadis qudsi. Buat lingkari, tulis di samping hadis qudsi. Salah satu ciri hadis qudsi ada bunyi Allah berfirman, tapi bukan ayat Quran. Hadis. Apa kata Allah? Ana. Apa arti ana? Saya. Aku. Inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Aku menurut prasangka hambaku. Wa ana? Aku. Ma'ahu? Aku bersama dia. Ma'ahu. Aku bersama dia. Hina yazkuruni. Hina ketika. Yazkuruni ketika dia berzikir mengingat aku. Aku bersama dia ketika dia mengingat aku. In zakarani fi nafsihi. Kalau dia berzikir sendirian. Zakartuhu fi nafsihi. Ku sebut dia sendiri dalam diriku. In zakarani fi malain. Kalau dia berzikir ramai-ramai. Zakartuhu fi malain khairun min malaik. Zakartuhu fi malain hum khairun minhu. Kalau dia menyebut aku sendirian, antum berzikir sendirian, Allah sebut antum sendiri. Tapi kalau antum beramai-ramai berzikir menyebut Allah, Allah pula menyebut antum di majlis yang lebih ramai. Allah itu satu atau ramai? Satu. Kenapa disebutnya dia ramai? Sama siapa dia? Malaikat. Sama malaikat. Wa in taqarraba minni shibran. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal. Taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku mendekat sehasta. Kalau dia mendekat sejengkal, aku dekat sehasta. Wa in taqarraba ilaihi zira'an. Kalau dia mendekat sehasta, taqarrabtu ba'an. Aku sedepa, selengan. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau dia mendatangiku berjalan, aku datangi dia berlari. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Jangan kalian bilang Allah maraton. Maksudnya Allah lebih dekat. Segini. Segini. Berjalan. Allah membalas lebih. Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. 11. Majelis zikir dikelilingi malaikat, diliputi rahmat, turun ketenangan dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min qaumin. Sekelompok orang. Kaum artinya sekelompok orang. Kita ini kaum apa tidak kaum? Kaum. Sekelompok orang. Ngapain sekelompok orang? Yazkurunallaha illa khafat bihi. Mazkurunallah, mereka berzikir menyebut Allah. Illa melainkan khafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wanazal. Wa ghasyiyat umur rahmat. Mereka diliputi rahmat. Wanazalat 'alaihimu syakinah. Turun ke dalam hati mereka syakinah. Sin itu bukan syin. Sakinah. Nanti kalau itu sin antum baca syin antum bunyinya assalamu alaikum. Ala as-salat wa salam wa ulah syin. Alaihi sakinah. Alaihimu sakinah. Siapa yang bacakan ini? Ustaz Syoman. Apa kau ini syin semua? Rupanya ada bakwan di ujung lidah. Ada sin, ada fa, ada syin, ada sod. Tak sama. Rasyiat himur rahmat. Nazal alim. Yang pula fa semua. Saya suka. Nazal alim sakinah. Turun ketenangan ke dalam hati. Orang bisa tidur itu karena hatinya tenang atau hatinya susah? Tenang. Jadi kalau ada di antara kalian yang tertidur, itu tenang atau tak tenang? Tenang. Makanya kalau ada kawan tertidur, itu memang tenang gitulah hatinya. Sampai keluar Eliur. Dengan tenang. Wadzakarahumullahu fiman indah. Disebut-sebut Allah dia. Disebut-sebut Allah dia kepada para malaikat. Senang tak kalian disebut-sebut Allah? Senang. Ada kalian yang disebut-sebut Ustaz Somad, gimana anak-anak tahfiz? Alhamdulillah ada 6 orang kemarin sudah hafal juz amma dan sekarang sudah masuk juz 1, masuk 5 lembar. Yang disebut-sebut itu semua atau beberapa orang? Beberapa orang. Begitulah kalian disebut-sebut. Sekarang kalau ditanya orang saya, gimana? Alhamdulillah ada beberapa orang sudah hafal disebut-sebut. Ya. Begitulah nama kita disebut-sebut malaikat. Disebut-sebut Allah kepada para malaikat. Orang itu disebut dua. Pertama karena baiknya, kedua karena buruknya. Ada juga disebut Allah dalam Quran. Siapa dia? Tabbat siada. Rabbila habibu wa tabbat. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Maka jangan kalian kasih nama anak kalian asal ada dalam Quran. Nama anak kau siapa? Kemarin pas ku buka Quran, nampak ku itu, ku kasih nama anakku. Siapa nama anaknya? Tony. Hah? Dari mana kau tengok? A'udzubillahiminasyaitoni. Ada rumah makan di jalan dekat airport, nama rumah makannya Abu Lahab. Mau kalian makan situ? Enggak. Kenapa tak mau? Abu Lahab tapi ujungnya bukan B, P. Abu Lahab. Abu Lahab. Lahab itu apa artinya? Lahab makannya. Rumah makan Abu Lahab. Ikan bakar tanpa tulang. Kalau ada tertulis rumah makan ikan bakar tanpa tulang, menangislah kucing. Tak ada tulang, habis. Bubar dari majelis zikir, bersih dari dosa-dosa. Baca. 12. Bubar dari majelis zikir, bersih dari dosa-dosa. An Anas bin Malik an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin. Apa arti ma min qaumin? Tidaklah sekelompok orang. Kaum sekelompok orang. Ijtama'u berkumpul. Yazkurun Allah. Berzikir mian Allah. Yazkurun itu artinya mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut, hati mengingat. Ada kalanya hati mengingat, mulut tak menyebut. Diam. Bagus juga. Tapi yang paling bagus, mulut menyebut, hati mengingat. La yuridu nabi dhalika illa wajhah. Dia berzikir itu tak ada niat lain. Hanya ingin Allah saja. Ada orang ingin berzikir minta kebal. Ada orang ingin berzikir supaya terbang di atas awan. Mau jadi Superman. Ada orang berzikir mau minta berjalan di atas air. Tidak. Kita berzikir bukan minta itu. Berzikir hanya ingin minta ridha Allah. Illa nadahum munadin minas sama. Maka malaikat memanggil dari langit. Apa kata malaikat? Ankumu maghfuran lakum. Bubar kalian selesai zikir. Dosa kalian diampunkan. Qad buddilat sayiatukum hasanat. Buddilat diganti. Sayiatikum dosa kalian diganti dengan hasanat. Hasanah. Kebaikan. Kebaikan. Semua dosa kalian diganti dengan kebaikan. Bukan diampunkan. Dosa kalian diampunkan. Tidak. Dosa kalian diganti dengan kebaikan. 13. 13. Lebih suka zikir berjamaah daripada dunia dan seisinya. An Anasin radhiyallahu an. An Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li an azkurallah ta'ala ma'a qaumin azkurallah, aku berzikir menyebut mengingat Allah ma'a qaumin bersama orang ramai ba'da salatil fajri, habis salat subuh. Aku berzikir mengingat Allah bersama orang ramai habis salat subuh ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku suka mimma tala'at alaihi syamsu, daripada matahari terbit. Apa maksud matahari terbit? Dunia, kalau matahari tak terbit besok masih ada dunia? Tak ada. Aku lebih suka berzikir daripada dunia. Dunia beserta isinya lebih baik zikir. Itulah maka kita baca buku zikir ini habis sholat subuh. Aslinya habis sholat subuh sampai terbit matahari. Kenapa Ustaz tak duduk di sini sampai terbit matahari? Tapi kalian mau murojaah. Habis sholat subuh kalian ulang hafalan kan? Ya. Habis sholat subuh kalian lanjutkan sampai terbit matahari. Wali an adzkurallah ma'a qaumin, aku berzikir bersama orang ramai. Sendirian atau ramai-ramai? Ramai-ramai. Ba'da salatil asri, habis sholat asar, ila an taghibas syams, sampai terbit matahari, habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Maka bacalah buku ini habis sholat subuh dengan habis sholat. Apakah dibaca 40 hadisnya? Yang dibaca yang mana? Merah. Merah saja. Macam mana kalau bukunya dipotokopi? Tak nampak mana yang merah. Makanya nanti kalian lingkari. Yang merah itu kalian lingkari. Dibaca habis sholat subuh dan asar. Dibaca. Supaya nanti kalau buku itu dibawa ke kampung, dipotokopi di kampung. Tak ada warnanya. Pas nyampaikan, bacalah yang warna merah. Hitam semua bu. Gitu deh. Pulang ke kampung santrinya 100. Pulang ke kampung 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 2000 orang membaca ini, mengalirlah pahalanya ke kubur Abdul Somad. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Itulah gunanya menulis buku mengajar. Antum jadi orang kaya, jadi gubernur 2 periode, berhenti, datang KPK, masuk penjara, selesai. Jadi guru, jadi ustazah, sampai hari kiamat pahalanya mengalir. Maka saya mau semua kalian jadi penghafal Quran, hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Balik ke Kisaran, balik ke Indragiri Hulu, balik ke Pekanbaru, balik ke manapun, membuat sekolah tahfiz Quran, semuanya menjadi guru. Amin. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Tahu targetnya? Tahu. Ini tanya orang, kalian ngapal Quran? Iya. Terus mau kemana nanti? Entah, itulah aku pun bingung, entah kemana nanti. Entah jadi apalah aku, entah jadi Robocop, entah jadi hantu. Kalian akan jadi penghafal Quran, habis itu nanti punya rumah tahfiz Quran, pesantren tahfiz Quran, mendidik umat supaya bangsa ini menjadi baik. Amin. Ya, amin-amin aja. Laksanakan. Hadis ke? Baca. 14. Mengulangi doa 3 kali. An abin abni mas'udin radiyallahu. Anibni. As itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu tidak dibaca ketika nyambung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau nyambung dari bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung? Nyambung. Coba sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sambung dengan alhamdulillah. Sambung dari bismillah. Dengar, diam. Dengar, dia baca sendiri. Iqra, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Itu wakaf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemana pergi alifnya? Hilang. Namanya hamzah wasal. Kalau disambung jadi hilang. Ibni Mas'ud. Kalau disambung? Anibni. Lingkari alifnya. Namanya hamzah wasal. Kalau dibaca wasal, hilang. Apa arti wasol? Nyambung. Namanya? Hamzah wasol. Kalau dibaca wasol, hilang. Anibni Mas'ud. Alhamdulillah. Kalau nyambung? Milhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Kalau nyambung? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya wasal. Itu yang terus itu namanya wasal. Tapi kalau berhenti, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Apa namanya? Waqaf. Kalau berhenti, waqaf. Kalau nyambung? Wasol. Wasol, bukan basol. Kalau basol bawang merah. Wafumiha wa'adasiha wabasoliha. Masa kami cuma makan manna wa salwa terus? Kami mau juga makan bawang merah, kata orang Bani Israel. Tak tahan mereka makan manna wa salwa. Minta ganti-ganti selera. Masa kami makan nasi goreng terus? Itu dia. Cuma kali ganti tadi nasi putih. Kasih nasi putih, masak nasi putih terus, kasih nasi goreng. Masak nasi terus, dikasih mie. Mie aja, dikasih bakwan. Minta tukar, banyak kali cerita kau. Terus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ayyada'wa salasa wa yastaghfiru salasa. Kita baca setiap pagi berapa kali kita ulang? 3. Kenapa tak pernah kalian bertanya, Ustaz kenapa diulang 3 kali? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi suka berdoa dan minta ampun 3 kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Nanti kalian pulang ditanya orang. Tazah, boleh tanya? Iya. Itu Yasin itu berapa kali salamun qawlan? Sekali. Kenapa dibaca 3? Terserah akulah, aku kan ustazah. Aku hafal Quran, apa kau tanya-tanya? Aku lempar mulut kau nyantai ayam nanti. Gak bisa gitu. Kalian bacakanlah hadisnya. Ada satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana yu'jibuhu ay du'a salasan wa yastaghfiru salasan. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Daud dan disebutkan dalam kitab 40 hadis Ustaz Abdul Somad halaman 32. Terkejut orang tuh, kok hafal dia? Rupanya dibacanya tiap pagi. Patutlah hafal. Lanjut. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya angkat hadis 15. Hadis 15. Angkat tangan dan mengusap wajah. Nah, bisa angkat tangan? Coba tengok. Bisa angkat tangan? Mengusap wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti tanya orang kalian, "Ibu, kenapa habis selesai doa tuh ustazah, tinggal balik ke kampung. Ustazah, kenapa kita habis doa ini mengusap ke muka?" Iyalah, daripada mengusap helm. Apa lah ustazah? Ustazah, kenapa habis doa itu kita mengusap ke muka? Enggak ada, cuma aku macam rada tek-tek mata aku rasa. Masa aku bingung. Pakai dalil. Ini dalilnya. Baca. An Umar radhiyallahu. Dari Umar. Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab. Apa kata dia? Qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza madda yadaihi fi du'a. Kalau dia mengangkat tangannya waktu berdoa. Lam yaruddahuma. Tidak turun ke bawah. Buat situ. Dia ruddu itu garis baris atas. Lam yaruddahu. Dia tidak turun ke bawah hatta yamsaha bihima wajahu. Dia kalau berdoa tidak gini. Coba tengok. Dia tidak berdoa habis ini langsung turun enggak? Sebelum turun hatta yamsaha, diusapnya muka. Hatta yamsaha bihima wajahu. Akhrajahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Walahu syawahid minha, banyak hadis-hadis yang semakna dengannya. Di antaranya hadis Ibnu Abbas dari Abi Daud. Wa majmu'uha yaqtadi annahu haditsun hasan. Kalau nanti ada orang yang membantah kalian. Ada orang membantah, berdoa tuh gini aja, turun ke bawah, enggak perlu ngusap wajah. Hadisnya dhaif. Kalau dari jalur Tirmizi memang dhaif, tapi ada jalur-jalur. Kalau dari jalur Tirmizi memang dhaif. Tapi ada dari jalur lain dari Abi Daud, Ibnu Abbas, dari Abu Daud, banyak jalur lain, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Maka hadis ini boleh diamalkan. Kata siapa itu? Bukan kata Ustaz Abu Somad. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Komentar Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Coba tengok. Baca komentar. Hadis ini memiliki syawahid atau hadis lain semakna. Ya. Riwayat Abdullah bin Ibnu Abbas disebutkan Abu Daud, maka secara keseluruhannya hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih? Hasan. Hadis sahih sama hadis hasan boleh diamalkan. Baik dalam hukum maupun dalam tauhid, dalam fadhail amal. Maka kalau ada orang membantah tentang mengusap wajah, itulah dia. Cara berdoa pertama, tapak tangan naik ke langit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, tapak tangan ke muka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Yang ketiga, tapak tangannya diangkat terbuka. Perempuan lebih bagus yang tertutup. Mengangkat tangan waktu sholat, yang satu ke telinga, Allahu Akbar, yang satu ke bahu. Perempuan lebih bagus yang tertutup. Mana? Bahu. Waktu sujud, laki-laki begini. Perempuan lebih bagus tertutup. Perempuan lebih bagus yang tertutup. Kalian kalau beli apel di jalan, ada apel di pinggir jalan terbuka, lisut. Satu lagi apel di dalam plastik, di dalam kulkas, di dalam mall. Mana yang lebih bagus? Di dalam plastik, dalam kulkas, dalam mall terkunci, kuncinya hilang. Perempuan lebih baik tertutup. Perempuan terbuka, ada yang tertutup. Mukanya terbuka, ini tertutup. Bagus tertutup. Di antara yang tertutup ini lagi, ada lagi yang kalau di Makkah, mukanya itu ditutup lagi pakai kain tipis. Sampai tak tahu kita dia entah menengok, entah tidak. Perempuan lebih bagus tertutup, menghindari fitnah. Satu, dua, tiga. Berapa semua empat? Empat. Satu lagi macam mana? Pas doa amin, tolak bala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkanlah bala malapetaka bencana musibah. Allahumma dafa'anna wabah COVID-19. 1, 2, 3, 4. Bukan senam. Jelas? Jelas. Di antara yang empat itu mana yang selalu kalian pakai? Ada pula yang bilang, Ustaz kalau berdoa begini, jatuhlah dia ke bawah. Oh kalau begitu, bagus kau bawa ember. Ha? Ini otaknya sakit. Udah begini. Ha? Kalau gini sikit lah dapat. Ha? Setiap kita berdoa itu turun rahmat. Setiap kita berdoa turun rahmat. Rahmat itu yang diusapkan ke muka. Kau kok glowing ya? Bukannya kalau berdoa usapkan ke muka. Kok bercahaya wajahnya ya? Ini bekas wudu. Oh, jadi kau anggap aku tayamum selama ini? Enam belas. Doakan saudara seiman. Nah, jangan kalian berdoa sendiri. Ya Allah, jadikanlah aku hafal Quran. Orang-orang ini lupakan semuanya. Ya Allah, kuatkanlah hafalanku. Adapun kawan-kawanku yang sekamar ini, jadikan mereka pikun macam nenek-nenek semua. Boleh. Nah, tengok. Cuma doa seiman. An Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi, doa seorang muslim li akhihi, kepada saudaranya, bi zahril ghaib mustajabatun. Zahril ghaib, kawannya itu tak tahu kalau dia mendoa. Bangun dia tengah malam tahajud, ya Allah, kawanku ini ku tengok bodoh kali sampai merah muka ustazah tu. Kasihan aku nengok ustazah. Ya Allah, buatkanlah dia hafal. Dikirim Allah malaikat. Apa kata Allah? Amin. Kau dapat yang macam kau doakan, macam saudara. Itu namanya zahril ghaib. Ada doa itu zahril ghaib. Tapi ada doa itu kita doakan di depan orangnya. Ada doa macam itu. Contohnya apa? Pas orang nikah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa yang di depan orang yang baik. Kalau pas orang macam yang tadi itu tak bisa di depan. Ya, ya Allah, kawanku ini bodoh kali. Jadi kalian doakan kawan kalian, baik orangnya nampak maupun tak. Mustajabah, mustajab. Inda ra'sihi malakun mukalun. Datang malaikat dikirim Allah. Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap kali dia mendoakan kebaikan, malaikat berkata, amin, kabulkan doa orang ini. Walaka bimislin, kau dapat yang sama. Kan jangan doakan dia tak baik. Ini selalu ngejek-ngejek aku, ya Allah. Kalau bisa matikanlah dia. Kalau bisa pas mandi masuk sampul tu ke mulutnya. Tak boleh. Tak boleh doakan yang tak baik. Doakan yang baik. Pernah kalian doakan kawan-kawan kalian yang baik-baik? Pernah. Hah? Tak boleh. 17. Semua doa dikabulkan. Tak ada doa yang tak dikabulkan. Ustaz doa kau, saya kok enggak dikabulkan. Kalau nanti ada orang ngadukan tuh, ustazah, kenapa doa saya tak dikabulkan? Tunjukkan aja nih. Semua doa dikabulkan. Cuman ceritanya semua doa dikabulkan. Nah, tengok. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma alal ardi, tidak ada orang di atas ardi bumi, muslimun muslim, yad'u Allah berdoa, bida'watin satu doa, illa atahu Allah iyyaha, maka Allah pasti mengabulkan. Pertama, doanya dikabulkan Allah, cash langsung. Minta kambing, langsung dapat kambing. Minta ayam, langsung dapat ayam. Dan ayamnya ayam goreng pula lagi. Beslimun. Pakai tepung. Aw sarafa anhu min husu mislama lam yad'u bi is. Aw sarafa anhu min asu mislaha. Atau dijauhkan dari musibah seperti doanya itu. Inilah yang orang banyak salah paham. Ya Allah, kasihlah aku kambing. Subuh tadi dia minta kambing. Sampai sore tak dapat kambing. Apakah doanya tak makbul? Makbul. Mana? esok. Sarafa anhu minas su' mithlaha. Sesungguhnya dia sudah dijauhkan dari musibah seharga kambing. Berapa harga kambing? 2,5 juta. Mana ada kambing 200? 200 itu cuma kakinya aja tuh. Kambing kredit itu. Ya Allah, kasihlah aku kambing. Karena dekat lagi hari raya kurban, kasihlah aku kambing. Subuh tadi minta kambing, sampai maghrib tak dapat kambing. Apakah doanya tak dikabulkan Allah? Dikabulkan. Mana? Sarafa'anhu minas su' mithlaha. Dijauhkan dia dari musibah seharga kambing. Sebetulnya tadi waktu dia keluar rumah hampir menabrak orang. Dan kalau ditabraknya kena di kantor polisi dan lain sebagainya. Dipukul orang benjol, pecah patah, mati. Dijauhkan Allah dari itu. Cuman dia merasa doanya tak dikabul. Padahal semua doa kita dikabulkan. Malam ya doa bi ismin, selama dia tidak berdoa dosa. Doa dosa tak boleh. Doa dosa itu macam mana? Ya Allah, makanlah si Anu kena stroke agak 6 bulan ini. Au qati'atu rahim, atau putus silaturahim. Aku benci kali sama dia. Putus silaturahim tak boleh. Kalian kalau ada yang berkelahi-kelahi putus silaturahim, tak turun rahmat ke rumah Quran. Jangan sampai putus silaturahim. Faqala rajulun minal qaum, macam bagaimana idza nuksir, bagaimana kalau doa kami banyak? Banyak betul doa kami. Allah taala aksar, maka Allah akan mengabulkan lebih banyak. Bolehkah berdoa banyak? Boleh. Jangan sampai kalian nanti berdoa, ya Allah aku segan meminta banyak-banyak. Nanti kau tak sanggup pula mengabulkan. Allahu aksar. Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka banyak-banyak berdoa. Kami tak bisa doa pakai bahasa Arab, Pak Ustaz. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ayahku di kampung, emakku di kampung, sehatkan badannya, jangan sampai dia kena COVID. Ada tetangga kami kena COVID, jauhkan pula dia. Itu ada tanah, mau kami jual 5 meter, harganya 1 meter, 2,5 juta. Laku tanah. Doa kepada Allah Ta'ala. Cuman kalau doanya pribadi yang kuat-kuat, nanti didengar kawan sebelah, daerah mana? Jangan tergesa-gesa. 18. Jangan tergesa-gesa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah tasdid bacanya bawah. Anin nabiyyi. Kalau di bawah tasdid bacanya anin nabiyyi. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, yustajabu li ahadikum, doa kamu dikabulkan, malam ya'jal, selama tak terburu-buru, tergesa-gesa. Fayaqulu qad da'autu falam yustajab li, aku dah berdoa kenapa tak dikabulkan. Pak Ustaz, saya sudah berdoa kok enggak dikabulkan. Kau tahu tak, Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat dari Palestina ke Makkah. Dulu di Madinah mereka sholatnya menghadap ke Palestina. Orang Yahudi ngejek. Tengok tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Sampai Nabi matanya ke langit. Turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami tengok wajahmu ngadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami alihkan wajahmu ke arah kiblat yang kau suka. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. 17 bulan berdoa. 17 bulan berdoa. Nabi Muhammad 17 bulan. Nabi Musa alaihissalam berdoa waktu tersesat di lembah Sinai, Mesir, perbatasan Mesir sama Israel, Palestina yang sedang dijajah Israel la'anatullah alaihim ajma'in. 40 tahun berdoa. Nabi Ibrahim berdoa minta anak soleh, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, lahirlah anaknya Ismail. Berapa umur Nabi Ibrahim waktu Ismail lahir? 86 tahun. Pernah kalian nengok orang umur 86 tahun? Belum pernah? Udah. 86 tahun baru lahir. Nabi Muhammad 17 bulan. Nabi Musa 40 tahun. Nabi Ibrahim? 86 tahun. Kau berdoa kapan? Pagi tadi, Pak Ustaz. Kau siapa? Nabi aja begini ya. Minta doa. Ya Allah, aku mohon supaya cepatlah kau kasih rumah. Kalau bisa jangan sampai akhir bulan nih. Itu bukan doa, ngancam. Jangan tergesa-gesa. Kita nih berdoa kemauan kita atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Jadi banyak orang memaksa Allah. Tapi yang pula kalian berdoa menurut kehendak. Ya Allah, aku ingin dapat kau kasih rezeki, tapi terserah kau ajalah. Tak bisa begitu. Ada adabnya, ada tata kramanya, ada sopan santun, ada akhlak kepada Allah. Istighfar. Perbanyak istighfar. Karena kita banyak dosa. Untung kalian jawab dosa. Sempat saya tanya, perbanyak istighfar karena kita banyak donat. Rupanya di kepalanya makanan. Kita banyak dosa. Baca, hadis 19. 19, perbanyak istighfar. An Bilal ibni Yasar ibni Zaid maulad Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu abi yuhaddithunihi an jaddi. Aku dengarkan ayahku meriwayatkan dari kakekku. Annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man qala astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ufira lah wa in kana qad farra min az-zahfi. Diampuni Allah dosanya walaupun dia lari dari perang. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa dibaca huwal hayyul qayyum. Bisa dibaca huwal hayyal qayyuma. Hayyul qayyum. Hayyal qayyuma jadi maf'ul bih. Astaghfirullahal azima. La ilaha illa huwal hayyal qayyuma. Ini nanti kalau dikritik orang, ini kenapa barisnya hayyal qayyuma? Bisa hayyal qayyuma, bisa hayyul qayyum. Halaman 39 dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ya Allah lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan jalan keluar, wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya dikasih solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Banyak-banyak istighfar. Nabi satu hari istighfarnya 100 kali. Kita beristighfar sikit betul, banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis ke-20, terakhir 20, besok kita sambung lagi. 20. Kalimat penghalau marah. An Mu'adz ibn Jabalin qala. Istabba, kasih baris bawah. Istabba. Istabba rajulani, ada dua orang istabba, caci maki. Inna Nabi SAW wa hatta hurifa al-ghadabu fi wajhi ahadihima. Nampak wajahnya marah. Qala Nabi berkata, "Innila a'lamu kalimatan, aku tahu kalimat. Law qalaha la dhaba ghadabuhu." Kalau dia baca ini hilang marahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca banyak-banyak. Kita lanjutkan besok 21 sampai terakhir. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan nomor 21. Tafadhali, silakan baca. 21. Sebut namanya, tidak ada yang mampu mengganggu. Sebut nama dia, tak ada yang bisa mengganggu. Nama siapa disebut? Allah. Baca. An Aban bin Utsman an Abih. Qala. Dari Aban bin Utsman, dari bapaknya. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda. Man qala, siapa yang membaca ini? Siapa yang baca ini? Mana ini dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Dengan nama Allah tidak ada satu pun yang mendatangkan mudarat di bumi maupun di langit. Antum tinggal di mana? Bumi. Alam ini cuma dua, bumi sama langit. Kalau sebut nama ini, tak ada satu pun yang bisa memudaratkan. Tak ada satu pun yang bisa menimbulkan mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Antum masuk ke hutan, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Masuk rumah kosong, mau tahu nanti antum pulang kampung jadi ustazah membuka kampung. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Ada orang kerasukan setan, diganggu hantu, nyiblorong, sundul bolong, suster ngesot, tuyul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Bacakan ke telinga sebelah kanan kuat-kuat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Nah, sekarang antum tersenyum. Tapi nanti kalau antum mengalami kejadian, bisa aja balik ke kampung di Indragiri Hulu. Buka rumah Quran. Rumah Quran Indragiri Hulu. Tiba-tiba pas malam-malam ada yang matanya berputar-putar. Nah, ingatlah antum ini. Bacakan ke telinganya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Huf. La yadurruhu syai'un. Tak ada yang bisa memudaratkannya. Wah, sesuatu apa-apa. Terus. Dua-dua. Tidak ada di Taurat dan Injil. Tak ada di Taurat, tak ada di Injil. An Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Ma anzalallah. Allah tak pernah menurunkan di Taurat, dalam Taurat, wala fil Injili, mithlu ummil Quran, seperti induknya Quran. 30 juz induknya satu, ummil Quran. Apa ummil Quran itu? Al-Fatihah. Wahiyya sab'ul masani. Dia tujuh yang diulang-ulang. Apa yang tujuh yang diulang-ulang itu? Tujuh ayat diulang-ulang. Al-Fatihah itu juga lah. Ummul Quran dia juga. Tujuh yang diulang-ulang dia juga. Satu hari berapa kali diulang? 17 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa pula 17 kali? Iya, 17 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah lagi qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Lebih. Diulang-ulang. Disebut dia Al-Fatihah karena dia pembukaan. Wahiyya maqsumatun baini wa baina 'abdi. Dan dia dibagi antara aku dan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Itulah dia Fatihah. Terus dari Kharijah. An Kharijah. Halaman 43. An Kharijah tabni Salti Tamimi an ammi. Dari Kharijah, dari pamannya, ammi, dari pamannya. Aqbalna min indi Rasulillah. Kami pergi meninggalkan Rasulullah. Fa'ataina ala hayyin minal Arab. Kami sampai di suatu daerah, lokasi, kawasan. Faqalu in umbi'na annakum qad ji'tum min indi hadzal rajul bi khairin fa hal 'indakum min dawa' aw ruqyah. Katanya kalian dari tempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak doa atau ruqyah? Ruqyah itu artinya jampi-jampi. Fa innana ma'a Tuhan fil quyud. Ada orang gila diikat, dipasung. Ada orang gila mengamuk-ngamuk, sedang dipasung. Kalau tak diikat dia mengamuk. Wa qulna na'am. Faja'u bima'tuhin fil quyud. Dibawalah orang gila yang dipasung tadi. Wa qara'tu 'alaihi Fatihatul Kitab. Baca Fatihah 3 kali. 3. Salasata ayyamin. 3 hari. Fatihah dibacakan 3 hari berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus 3 hari. Ghudwatan wa 'ashiyatan. Pagi petang. Kullama khatamtuha ajma'u buzaqi. Setiap kali selesai baca Fatihah, kutahan air liurku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Tahan air liur banyak-banyak. Tsumma atfulu. Habis itu kuludahi orang gila itu. Faka'annama nashata min iqalin. Dia seperti orang yang lepas dari ikatan. Qala fa'atuni ju'lan. Fa'atuni ju'lan. sehat orang gila tadi. Lalu kemudian orang kampung itu mengasih saya hadiah. Faqultulah hatta aku tak mau nerima duit ini. Ini duit apa ini? Kenapa pula aku dikasih duit? Cuma membacakan Al-Fatihah sama orang gila. Lalu dia pendatang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak aku makan duit upah dari membacakan Fatihah pada orang gila yang sehat tadi? Kata Nabi, kul, makanlah. Fala umri man akala biruqyatin batilin laqad akalta biruqyatin haqqin. Laqad akalta biruqyatin haqqin. Siapa yang makan dari hasil jampi-jampi dari yang batil, haram. Tapi kalau dari Al-Fatihah, haram. Dibacakannya jampi-jampi yang haram. Ada yang di sini hafal jampi-jampi haram? Ada orang mengadu, ustazah, laki saya itu selingkuh, dilarikan pelakor. Lalu kalian ajarkan dia jampi-jampi haram. Ambil ujung kuku, ambil ujung rambut, ambil tai hidung, ambil ini, ambil jari mata, ambil tai telinga, masukkan ke kapas, dibakar, dimasukkan ke kopi, kak kang telinga bosi mulut tersongkan gitu, kunci-kunci. Habis itu lakinya pun patuh, macam kerbau cucu hidung. Bang, aku mau arisan, kok ngepel ya? Iya. Dikasih duit. Terima kasih ya ustazah, udah kubacakan lakiku ini sekarang udah berhenti, udah baik dia. Kasihnya duit. Halal tak duit nih? Haram. Kenapa haram? Karena sikit. Kenapa haram? Karena jampi-jampinya, jampi-jampi batil, syirik. Tapi kalau dibacakannya Al-Fatihah? Halal. Nanti kalau ada orang diganggu setan, kerasukan, hantu belau, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, genderuwo, kalian bacakan Al-Fatihah 7 kali. Qul huwallah 3 kali. Rabbil falak sekali. Rabbin nas sekali. Tulis itu. Tulis di samping. Di samping angka 22. Samping angka 22. Di samping angka 22 atas. Al-Fatihah 7 kali. Qul huwallah 3 kali. Qul ambil falak sekali. Qul anzurabbin nas sekali. Dibacakan ke air. Bacakan ke air. Buat situ ijazah dari Syekh Umar Ma'ruf Ali. Ijazah dari Ustadz Abdul Somad dari Syekh Umar Ma'ruf Ali. Dalam kurung Sudan. Dari guru saya di Sudan. Syekh Umar Ma'ruf Ali. Udah? Baca 23. Sama seperti sepertiga Al-Quran. An Abi Sa'idin Khudri. Bacanya ada nun kecil. Tulis nun kecil di atas. An Abi Sa'idinil Khudri. Nun apa namanya? Nun Wiqayah. An Abi Sa'idinil Khudri. Terus. Radiyallahu anhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Li ashabihi. Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an. Apakah kamu tak sanggup membaca sepertiga Qur'an? Satu Qur'an 30 juz. Sepertiga Qur'an? 10 juz. 10 juz. Pilai Latin. Satu malam 10 juz. Fasyaqqa dhalika 'alaihim. Berat. Tak sanggup kami membaca 10 juz. Wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah? Siapalah di antara kami yang sanggup membaca 10 juz ya Rasulullah? Faqala Allahul Wahidus Samad Tsulutsul Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Kalau dibaca 3 kali sepertiga sepertiga sepertiga berarti sama dengan satu khatam Al-Qur'an. Tapi sama seperti bukan dia. Ini apa ini? Kok seperti daging? Ini tahu. Yang diolah seperti daging. Apakah dia daging? Enggak. Ini kok seperti artis, lipstiknya 2 inci. Apakah dia artis? Tidak. Seperti. Ini seperti kaktus. Apakah dia kaktus? Tidak. Seperti. Nah, nanti habis ini kalian tak murojaah. Kau udah murojaah? 10 juz udah tadi. Supaya kul huwallah sekali. 24. 24. Tenang walau angin kencang datang menghadap. An Uqbah bin Amir qala baina ana asirru ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baina Uqbah wal abwa. Ana asiru, aku berjalan sama Nabi SAW. Bainal Juhfati wal Abwa, antara Juhfah dan Abwa. Ada satu tempat namanya Juhfah dekat Madinah, satu lagi Abwa. Dari Juhfah ke Abwa aku berjalan. Idh ghasyatna rihun, datang angin kencang. Rih angin. Datang angin. Wa zulmatun syadidatun, zulmatun gelap. Syadidatun sangat gelap. Faja'ala Rasulullah SAW yata'awwadhu, maka Nabi pun minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbinas. Wa yaqul, dia berkata, ya Uqbah, wahai Uqbah, kau minta perlindunganlah kepada Allah dengan dua ini. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Satu lagi, Qul a'udzu bir nas malik. Ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yusfi sulun nas min al-jinni wan nas. Fama ta'awwadha muta'awwidun bi mithliha. Siapa yang minta perlindungan kepada Allah dengan dua surat ini? Fama ta'awwadha muta'awwidun bi mithlima. Tak ada orang yang lebih hebat daripada meminta perlindungan Allah dengan yang dua ini. Wa sami'tuhu ya ummu nabihi ma fi shalah. Aku dengar Nabi membaca ayat ini ketika sedang salat. Nabi waktu salat dibacanya ayat ini waktu jadi imam. Apa dia? Itulah dia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi yang lengkapnya disusun oleh para ulama, Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali. Hembuskan ke air, dikasih minum, dimandikan. Diambil daun sidir. Daun sidir, bahasa Arabnya sidir. Kalau tak tahu daun sidir, daun bidara. Kalau tak tahu daun bidara, di muka rumah Ustaz ada 3 pokok. Di bawah jendela, paling pinggir. Diambil daunnya itu, ditumbuk pakai batu, dimasukkan ke air. Untuk mandi jenazah. Daun sidir, daun bidara. Diambil 7 daun itu, ambil 7, tumbuk pakai batu, dimasukkan ke air, dibacakan Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birfalaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, dimandikan untuk orang sakit. Diganggu jin, diganggu hantu, diganggu setan, diganggu Dracula. Terus. Halaman 49 dari Uqbah bin Amir. 49. An Uqbata bini Amir. An Uqbata bini Amir qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada aku, kata Uqbah. Apa kata Nabi? Unzilat alayya. Turun kepadaku ayatun, ayat-ayat, lam yura mithluhunna qatu. Turun kepadaku ayat-ayat yang tak pernah terlihat macam ini. Ayat apa itu? Inilah dia. Qul a'udzu birfalaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nanti yang merah-merah ini kita baca dari awal sampai akhir, direkam. Dari awal terbaca sampai akhir, supaya jamaah, kalau ada yang sakit di ruang ICU, didengarkan ke telinga. Kuat-kuat baca. Supaya jamaah yang sedang terbaring di ruang ICU, sedang koma, sedang kena COVID, sedang mau meninggal, didengarkan ke telinga. Pakai earphone. Orang sedang koma bisa tak mendengar? Bisa. Dari mana kalian tahu? Tidak. Tidak katanya. Orang sedang koma, kata Nabi, talkinkanlah ke telinga orang yang mau mati. Laqinu. Talkinkanlah ke telinga orang yang sedang mati, sedang mau mati. Talkinkan. Talkinkan itu bisikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya tak bisa, kenapa disuruh Nabi? Itu menunjukkan bisa. Ternyata ada dokter ngasih tahu, Ustaz Somad, di dalam telinga kita ini ada macam keong. Ada. Dan itu tetap bisa mendengar walaupun orang sedang koma. Makanya kalau kalian nanti dibawa ke rumah sakit menengok orang koma, masih koma, belum titik lagi, belum mati, maka bisikkanlah ke telinganya. Kalau dia jauh, di kisaran, di air molek, ini ada yang sedang koma nih, gimana membacakannya? Kalian cari aja ada suara kami ramai-ramai di YouTube. Sudah kami rekamkan kemarin. Dari menit kesekian kesekian ada dengarkan. Gimana? Alhamdulillah, Pak. Apanya alhamdulillah? Udah meninggal. Halaman 25. Hadis 25. Halaman 50. Jika dibaca turun malaikat penjaga. Kalau dibaca ini turun malaikat. Macam nomor handphone. Kalau ditelepon datang satpam. Kalau dibaca ini turun malaikat. Baca. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakkalani, Nabi menugaskan aku. Bihifzi zakat, menjaga zakat Ramadan. Yang dimaksud zakat Ramadan itu zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Gandum, kurma. Mana ada beras zaman Nabi? Tak ada Nabi makan lontong sayur. Tak ada Nabi makan nasi uduk. Gandum, kurma, kismis, susu kambing yang dijemur, mentega. Empat itu cuma zakat fitrah. Kurma, gandum, kismis, aqid, susu kambing yang diletakkan di talam, dijemur kering. Mana ada Nabi makan nasi goreng? Nasi itu datang belakangan. Dari kampung kita, orang pergi haji, dibawanya nasi itu ke Makkah. Barulah orang Makkah itu makan nasi. Maka kalau ada yang mengatakan yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah, makan nasi itu bid'ah. Apalagi makan lontong nasi yang dihalus-haluskan. Dua kali bid'ahnya. Fa'atani atin, datanglah orang. Faja'ala yahsu minat ta'am, mencuri kurma. Kurma bergoni-goni di situ, dicurinya. Fa'akhaztu, kutangkap dia. Siapa yang menangkap? Abu Hurairah. Yang menjaga kan Abu Hurairah nih, tangkapnya. Fakultu la arfa'annaka, ku bawa kau ke Rasulullah ya. Kau sudah mencuri kurma, ku bawa kau ke Rasulullah. Fadhakara, dia pun berkata, iza awaita ila firashika, kalau kau mau tidur, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. Lan yazala alaika minallahi hafizun, kalau kau baca ayat kursi, maka Allah mengirimkan hafizun, penjaga. Malaikat menjaga kau. Wala yaqrabuka syaitan, setan tak mendekatimu, hatta tusbiha, sampai pagi. Kalau kau baca ini, malaikat menjagamu dan setan tak mendekatimu sampai pagi. Qala Nabi, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadzub. Sekali ini dia betul. Ini yang tadi yang tukang curi kurma yang kau tangkap tadi, yang mengatakan, janganlah tangkap aku Abu Hurairah, wajarkan kau satu doa, kalau kau baca ini kau tak didekati setan, akan dikirim malaikat menjagamu. Dilepaskan Abu Hurairah. Dia ini pembohong, pendusta, penipu. Tapi sekali ini dia betul. Selama ini dia pembohong, penipu, pendusta. Sekali ini dia betul. Siapa dia? Setan. Zaka syaitan. Setan itu sendiri ngasih tahu. Itu dalil bahwa setan bisa ditangkap. Dan setan bisa dibacakan ayat kursi. Makanya ngeruqyah salah satunya baca ayat kursi. Nanti kita baca bersama-sama. 26. Cukup dengan akhir surat Al-Baqarah. An Abi Mas'udin Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a, siapa yang membaca hataini dua ini, ayataini dua ayat, min akhiri suratil baqarah, akhir surat al-baqarah, fi lailatin, dalam satu malam, kafatahu, cukuplah, lillahi ma fis, sampai akhir, nanti kita baca sama-sama. Siapa yang membaca ini, cukuplah. Makanya sebelum kalian tidur malam, baca terus. 27. Dua kalimat, ringan di lisan, berat di mizan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani, ringan. Alal lisan? Di lisan. Saqilatani, berat. Fil mizan? Timbangan. Mizan itu timbangan. Habibatani, disukai. Ilar Rahman, Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 28. 28. Zikir Nabi Ibrahim alaihi salam juga zikir Nabi Muhammad subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Salah, coret. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Coret. Sallallahu alaihi wasallam. Baca. Ani bani Abbasi. Abbasin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim, diucapkan Ibrahim. Hina ulqiya finnar, ketika dia dimasukkan ke api unggun. Ditangkap Nabi Ibrahim, dimasukkan ke api unggun. Itulah yang dibacanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu, innan nasa qad jama'u lakum, orang sudah berkumpul. Fakhshawhu fakhshawhum fazaduhum imana, mereka takut dan bertambah iman. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong kami dan Allah sebaik-baik penolong. 29. Kalimat dari perbendaharaan surga. An Abi Musa al-Ash'ari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullaka ala kalimatin min kunuzil jannah, maukah kalian kutunjukkan satu kalimat dari perbendaharaan surga? Apa itu? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu kapan-kapan aja. Kadang orang ini la haula wala ni menengok ayam masuk ke rumah, la haula wala quwata illa billah. Apa pula itu baca doa ayam masuk ke rumah? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Pas belanja lupa bawa duit, la haula wala. Tak tepat. Tapi jadilah dia berzikir daripada ngamuk-ngamuk. Kantri lah katanya. Bagus dia berzikir. Terus 30. 30. Zikir paling afdal utama. An Jabir ibn Abdillah yaqul, Jabir berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah berkata, afdal zikri seafdal zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyak. Wa afdalud du'a seabdal-abdal doa, alhamdulillah. 31. Terus. Kan belum baca tuh. 31. Satu kalimat 30 balasan. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi asyara salawatin, dibalas Allah 10. Wa khuttat anhu asyru khati'atin, ditutupi, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Derajat artinya tangga. Diangkat 10 anak tangga. Selawat, nanti kita baca sama-sama. Terus 32. Salawat orang beriman dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An Ausi bin Ausin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling afdal hari Jumat. Berbanyaklah salawat kepadaku. Salat kalian akan ditunjukkan ke depanku. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami dari Pekanbaru dibawakan kepada engkau? Waqad arimta, kau sudah hancur dimakan cacing tanah. Qala yaquluna balita. Balita, engkau sudah binasa, sudah mati. Innallaha tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala haramal 'alal ardi, mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Haram tanah ini memakan jasad para nabi. Nabi itu sudah meninggal pun tak dimakan tanah. Kita masih hidup sudah dimakan tanah. Pernah kalian nengok orang hidup sudah dimakan cacing? Kena diabetes. Masih hidup lagi. Masih berjalan di atas tanah sudah digigit cacing. Tak segan cacing. 3-2. 3-3. Zikir Nabi Yunus dalam perut ikan. Baca. Zikir Nabi Yunus dalam perut ikan. Ansab din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu zinnuni iz da'a wa huwa fi batnil hud. Doa Zunnun. Zunnun nama lainnya Yunus. Yunus Zunnun sama. Fi batnil hud, di dalam perut ikan. Hud ikan. Samak ikan juga. Hud ikan besar. Ada tak tulisan Indonesia yang bisa dibaca dari kanan? Indonesia dibaca dari mana? Kiri. Indonesia dibaca dari kiri, Latin. Dibaca dari kanan? Ada tak? Tak ada? Bisa. Indonesia dibaca dari kanan. Ada. Nanti kalau saya tulis ada, sanggup kan berdiri satu kaki? Bisa dibaca dari kanan. Bisa tak bisa dari kanan? Tuh. Nah, saya bilang tak ada tuh. Nababan. Marga orang Batak. Bisa dibaca dari kanan. Bahasa Arab ada tak bisa yang dibaca dari kiri? Apa? Bahasa Arab dibaca dari kiri. Hutun. Apa arti hutun? Ikan. Famuhu, mulutnya. Maftuhun, terbuka. Ikan, mulutnya terbuka. Coba baca dari kiri. Terbuka mulutnya. Apa pula mulut di mulut ikan? Dibaca dari kiri. Hutun famuhu maftuhun. Paham? Hutun famuhu maftuhun. Tak juga nangkap? Yang tak nangkap, angkat tangan. Yang tak paham. Tak paham. Yang paham? Pahamkan dia. Kasih dia paham. Paham. Cuma nak memahamkan dia. Dia tak paham. Tak paham dia. Pahamkan dia. Dibalikin aja nih. Bilang sama dia. Balikkan aja. Bilang. Hutun famuhu maftuhun. Dibalikkan. Apa payah? Nih ha. Ha. Wow. Ta. Jadi kalau dibaca? Hutun. Mim. Fa. Ha. Famuhu maftuhun. Dibaca dari kiri. Maftuhun. Paham? Paham. Tak juga paham. Udah, teruskan. Doa Nabi Zakaria dalam perut ikan. Apa kata dia? Nabi Yunus. Saya mau mengingat. Masih ingat tak kalian? Gara-gara itu Zakaria lah. Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tak ada Nabi Yunus tuh mengeluh-ngeluh dalam perut ikan. Ya Allah, kenapa aku dalam perut ikan ini gelap kali. Tak ada. Bertasbih aja. Kalian kalau susah hati tak usah mengeluh sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tiga gelap. Pertama gelap perut ikan. Yang kedua gelap laut. Yang tiga gelap malam. Tiga kegelapan. Tak ada dia mengadu pada Allah. Ini baru mati 5 menit habis token. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Siapa yang membaca doa ini maka Allah kabulkan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 34. Mohon dijauhkan dari 8 kejelekan. An Anas bin Malik annahu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiran katsiran ma yad'u biha ulai da'awat. Nabi sering baca doa ini. Nabi sering baca doa ini. Tak disebutkan pagi, petang, siang, malam, tapi Nabi sering baca doa ini. Ada seorang laki-laki dililit utang. Ajarkanlah aku ya Rasulullah doa. Nanti kalau datang orang ke tempat aku, antum bilang, ustazah aku sedang dililit utang nih, pinjamlah aku duit. Aku pun tak berduit. Kuajarkan kau doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Pertama, jauhkan aku dari hammi, susah hati. Wal hazan, sedih. Ajzi, lemah. Kasal, malas. Bukhli, pelit. Jubni, pengecut. Takut mendengar suara sepeda motor datang, mencret. Disangka tukang tagih hutang. Padahal orang lewat. Mulas saja bawaannya. Wadala'iddaini, dililit utang. Waghalabatir rijal, dikuasai orang lain. 35. Wassalam untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Ani bani Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu Hasana wa Husaina yaqulu. Dia mendoakan Hasan dan Husain. Yaqul u'izukuma. Kalau anaknya laki-laki, ustazah tolonglah doakan anak saya, dibawanya anaknya satu laki-laki. U'izuka. Kalau anaknya perempuan, u'izuki. Kalau anaknya dua orang, u'izukuma. Kalau anaknya satu kelas, u'izukum. Itu buat lingkaran, u'izukuma itu buat lingkaran, bisa dirobah. Buat keterangan samping, bisa dirobah. Kalau anaknya laki-laki satu, u'izuka. Kalau anaknya perempuan satu, u'izuki. Kalau anaknya dua, u'izukuma. Kenapa di sini u'izukuma? Karena dua, Hasan dan Husain. Kalau anaknya banyak, sekampung, u'izukum. U'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Ustaz, tolonglah doakan anak saya ini baru aja lahir. U'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Tolonglah doakan anak saya ini mau menghafal Quran. U'izukum bikalimatillahi. Anak saya perempuan, u'izuki bikalimatillah. Anak saya laki-laki, u'izuka. Anak saya bencong. Mana ada? Bencong itu laki-laki. Tak ada. Yang ada cuma dua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. U'izuka bikalimatillah. Kalau perempuan, u'izuki bikalimatillah. Kalian hafal ini? Udah hafal semua? Dah kita baca setiap subuh. U'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Kalau tak juga hafal, tak usah bersuara. Biar jangan ketahuan. Gerak-gerakkan aja mulut. Apa ustazah baca tadi? Jangan kau tanya-tanya. Padahal dia tak hafal. 36. Baik agama, baik dunia, baik hidup, baik mati. Nah, ini yang paling bagus. Kita hidup di mana? Dunia. Baik dunia. Kita mati ke mana? Baik akhirat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah aslih li dundini, baiki agamaku, alladhi huwa ismatu amri, agamaku yang menjagaku, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaiki duniaku, di duniaku hidup, wa aslih li akhirati, perbaiki akhiratku, fiha ma'adi, akhirat tempatku kembali, wa ja'il hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan kebaikan hidupku ini tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, Jadikan kalau aku mati, kematianku membuat aku berhenti dari dosa-dosa. Buat dalam kurung li, aslih li. Kalau rame-rame jadi lana. Li jadi lana. Allahumma aslih li jadi aslih lana. Dini dinana. Nah, nanti kita belajar dalam bahasa Arab. Oke, 37. An Abi Hurairah. 37. 37. Mohon dijauhkan dari 4. An Abi Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallallahu. Tambah situ kana Rasulullah. Ada yang hilang. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal arba', jauhkan aku dari arba', empat, min ilmin la yanfa', ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', hati yang tak khusyuk, wa min nafsin la tashba', nafsu yang tak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', doa yang tak didengarkan. 38 terus. 38. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di dalam hatiku nura, nura cahaya, wa fi basari nura, mataku cahaya, wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya, wa fauqi nura, atas cahaya, wa tahti nura, bawah, wa amami nura, depan cahaya, wa khalfi nura, wa ja'alli nura, belikan aku cahaya. Kita ini bisa melihat karena apa? Mata dia kena mata. Nanti malam datang kemari, matikan semua lampu, buka biji mata. Bisa tak nengok? Lalu kita menengok karena apa? Nanti malam datang kemari, matikan semua lampu, kalian buka biji mata. Jadi kalau ada orang mengatakan kita melihat karena mata, betul tak? Kita melihat karena cahaya. Maka banyak orang yang buta hafal Quran. Diberi Allah cahaya. Banyak orang matanya terbuka, tak bisa baca Quran. Suruh baca Quran, alif lam mim, a bataba, katanya. Terus, 39. 39, bagikan rasa itu ke dalam hati kami. Ani bin Umar qol, qallama kana Rasul. Dari anak Umar. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Tulis itu. Abdullah bin Umar. Kalau disebut Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Amar, Abdullah bin Amr. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Qallama kana Rasulullah SAW yaqumu min majlisin. Jarang sekali Rasul kalau selesai dari satu majlis tak mengucapkan ini. Hatta yadu'u biha ula'i da'wat li ashabi. Jarang sekali Nabi tak membaca ini. Kalau jarang sekali berarti sering. Sering Nabi, hampir selalu dia baca doa ini. Kalian pun nanti kalau habis pengajian, habis majlis, baca. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Allahumma qsim lana, berikanlah ke dalam hati kami min khasyatik, rasa takut. Berikanlah rasa takut dalam hati kami menjadi penghalang antara kami dan buat dosa. Kita tak jadi buat dosa itu karena apa? Karena tak berduit. Kenapa tak jadi buat dosa? Karena satpam. Bukan. Tak jadi buat dosa karena tak? Takut. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan rasa taat itu kami jadi rajin beribadah. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan rasa yakin itu terasa ringan segala musibah di dunia. Wa mati'na bi asma'ina, berikanlah pendengaran kami, abasarina, penglihatan kami, kuwatina, kekuatan kami, ma'ahyaitana, menjadi nikmat selama kami hidup. Wa ja'alhul waritha minna, jadikan dia tetap mengalir sesudah kami mati. Wa ja'al sa'rana 'ala man zalamana, balaslah orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, tolong kami menghadapi orang yang menganiaya kami. La taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami dalam agama. Wala taj'alid dunya akbaro hammina, jangan jadikan dunia ini sebagai mimpi terbesar kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. La tusallit alaina man la yarhamuna, jangan jadikan orang yang tak sayang kepada kami berkuasa menguasai kami. Sudah ada yang hafal? Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhu al-waritha minna wa ja'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurhu 'ala man 'adana wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagh 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Kalian ngapal Quran, maka tak saya suruh kalian ngapal, takut bercampur kepala kalian. Alif lam mim, la taj'al musibatana fi dinina. Campur. 40. Hadis terakhir. 40. Doa yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasi radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalian baca ini biasa aja. Rabbana atina. Jangan pula pakai lagu, nanti balik ke kamu. Rabbana atina. Itu namanya wali band. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis 40. Cuma ada beberapa masalah dalam masalah zikir ini. Kasih buat halaman 73 tengok. Beberapa masalah terkait zikir. Efek bacaan ayat Quran terhadap air liur. Berubah tak air liur kita karena bacaan itu? Baca pertanyaan. Pertanyaan. Beberapa masalah terkait zikir. Efek bacaan ayat Al-Quran terhadap air liur. Pertanyaan. Seseorang yang membaca ayat-ayat Al-Quran, apakah ayat-ayat itu memberi pengaruh pada air liurnya dan pada orang yang dibacakan? Jawaban, ya, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis tentang orang gila dibacakan surat Al-Fatihah. Hadisnya ada, bukan kata Abdul Somad, artinya ada pengaruhnya. Dan sekarang ada penelitian orang Jepang. Tulis saja di Google. Apa tulisannya? The miracle of water. Miracle, mukjizat. Water, water, air. Mukjizat air. Tulis di samping itu. Miracle of water. Orang Jepang meneliti air dibacakan doa-doa. Diteliti pakai mikroskop super hiper besar. Ternyata muncul gambar kristal-kristal. Miracle of water. Miracle of water. Miracle of water. Mukjizat air. Namanya Masaru Emoto. Bukan Ajinomoto. Dokter Masaru Emoto, Miracle of Water. Keluarlah gambar kristal macam batu cincin. Air itu hidup, memberikan efek. Ada kiai di Jawa, namanya tak disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Di depan rumahnya ada pohon mangga, sama nanamnya sama. Yang satu ini berbuah manis, yang satu tak berbuah buah. Pas ditanya kenapa begini kiai, yang satu pohon ini selalu didoakan, yang satu pohon ini tak pernah berefek. Almarhumah mak saya udah meninggal. Nama yayasan kita ini yayasan mak saya. Rumahnya dulu, di depan rumahnya ada pohon mangga, ada pohon jambu. Setiap hari buah tak pernah putus. Mangga jambu buah. Begitu dia meninggal, sampai hari ini satu pun tak ada buahnya. Karena buku doanya segini tingginya. Baca Quran, Qurannya besar segini, masih ada di rumah saya simpan. Berdoa. Jadi kalau kalian berdoa melimpah, langsung berbuah pisang. Berbuah pokok-pokok, berbuah matua-matuaan insyaallah. Begitulah efek bacaan terhadap air. Kan air Pak Ustaz, pokok kayu. Kira-kira mau tak hidup pokok kayu ini kalau tak ada air? Badan kita ini apa isinya? Air. Kalau tak ada air mati. Kalau tak ada beras masih hidup 3 bulan. Tapi kalau tak ada air 3 hari. Lama kali seminggu. 3 hari. 3 hari mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut, halaman 75. Membaca ayat. Membacakan ayat Al-Qur'an lalu meniupkan ke ayat dan tubuh. Pertanyaan, apakah boleh membacakan ayat Al-Qur'an lalu meniupkannya ke dalam ke air atau ke tubuh? Tahu, meniup. Menghembus. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah, pendapat para ulama. Wa alaika tastamil qira'ah, baca Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, qul rabbi falaq wa binnas, tanfusu ala nafsika, bacakan ke tubuhmu. Macam mana membacakan ke badan? Ke tapak tangan. Ah, tengok. Usapkan ke muka, ke kepala, ke badan. Kalau orangnya sakit, bacakan ke tapak tangan, usapkan ke mukanya, ke badan. Pasiennya sama-sama perempuan. Jangan kalian menengok orang sakit. Ustazah, doakan suami saya. Jangan kalian pegang lakinya, mengamuk bininya. Wa idza tarahta fi sab'a waraqat, 7 helai daun. Minas sidir, daun sidir. Madquqah, ditumbuk pakai batu. Tsumma istahmamta biha, kemudian dimandikan. Fa inna hadza mujarrabun li zawali hadzal bala', menghilangkan penyakit. Wa in qara'ta min duni sidrin yakfi. Kalau tak ada daun bidara, jangan ganti pakai daun pisang pula. Tak apa-apa, pakai air biasa aja. Karena Nabi SAW, idza ahassa bi syai'in, kalau Nabi merasa ada sesuatu, yang fusu fi yadaihi, dia tiup ke tapak tangannya, thalatha marratin, 3 kali tiup. Inna naum, dia baca kul al-ikhlas, kul rabbi falaq, 3 kali, dia tiupkan ke wajah, ke dadanya, ke kepalanya. Wa yazulul ba'su, insyaAllah, hilang. Wa alaika antasta'amil hadha, taqra' fi yadaika inna naum, taqra' ayat al-kursi, baca ayat kursi, al-ikhlas, Qulun falak qabinas 3 kali. Kemudian usapkan ke kepala, ke wajah. Wa yazulul bala' insyaAllah. Wa in qara'ta hadha fima, kalau kau bacakan ke air, wastahmamta bihi, kau mandikan, zalal bala', hilang, sakit. Wa in ja'alta fihi sab'a waraqat, kalau ditambahkan 7 helai daun sidir, kama fa'ala ba'dus salaf, seperti yang dilakukan kalangan salaf. Masih ingat salaf? Apa arti salaf? Ingat aja, payah menjelaskannya. Salap 1, 2, 3. Tulis besar-besar di atas. Salap 1, 2, 3. Nanti kalau saya tanya, apa itu salap? 1, 2, 3, Pak Ustaz. Apanya 1, 2, 3? Abad 1, abad 2, abad 3. Suma qara'ta fiha, kau bacakan. Au qara'a fiha ghairuka, atau orang lain yang membacakan. Ayat kursi, al-ikhlas. Wa ayat sihir, ada ayat-ayat sihir dalam Quran. Surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Toha. Itu kalau mau yang panjang. Fa innahu yazulul ba'su insyaallah. Taghtasilu bihi, mandi, wa yazulul ba'su insyaallah. Dimandikan. Kalau mau yang panjang, ayat kursi, al-ikhlas, qul rabbi falaq wa binnas, ayat-ayat sihir dari surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Toha. Sekarang bagaimana kalau tulisan? Tadi bacaan, sekarang tulisan. Baca efek tulisan. Efek tulisan ayat Al-Qur'an. Pertanyaan, apakah ayat Al-Qur'an yang ditulis ada berkahnya? Jawaban, ya, seperti yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Wa yuzkar ani bin Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, annahu amara an yuktaba li mar'atin ta'assara 'alaiha wiladuha. Ada perempuan yang susah melahirkan anak, maka dituliskanlah ayat-ayat Quran, summa yusalu. Tuliskan ke kertas. Jadi kalau ada orang ambil kertas, tuliskan Al-Fatihah, ayat kursi, masukkan ke air, airnya dimandikan. Tapi tulisannya tadi jangan dibiarkan tercampak, buang ke WC, haram. Jemur kering, dibakar. Atau mangkok, mangkok putih, tulis pakai spidol yang bisa hilang. Tulis di mangkok itu, Allahu la ilaha illa ta'khudhu. Waktu disiram air, menyatu tulisan itu dengan air. Diminum, tapi yakinkan tintanya tak racun. Kalau diminum, matian orang. Masuk polisi kalian. 78, zikir jahar. Baca. Pertanyaan, apakah boleh berzikir dengan suara jahar? Nyari? Kita selama ini habis subuh tuh zikirnya jahar apa sir? Jahar. Sir. Sir kata dia? Jahar kata dia? Jahar. Berarti yang ikut selama ini di sini ini jin. Kalian tidur di kamar. Bisa pula tak tahu? Selama ini zikir kita ini jahar apa sir? Jahar. jahar tuh bersuara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Itu namanya? Ya. Kalau sir? Paham? Paham. Baca jawabannya. Jawaban, perbuatan itu tidak makruh. Kalau tidak makruh berarti? Boleh. Mubah. Kalau mubah berarti? Boleh. Baca. Terdapat beberapa hadis yang menganjurkan zikir jahar dan hadis-hadis yang menganjurkan zikir sirri. Kombinasi antara keduanya bahwa jahar dan sir berbeda sesuai perbedaan kondisi dan orang yang berzikir. Sebagaimana yang digabungkan Imam An-Nawawi tentang hadis-hadis berkaitan dengan anjuran membaca Al-Quran dengan cara jahar dan sir. Pendapat. Terus? Kedua, sekelompok ahli tafsir di antara mereka Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, guru Imam Malik dan Ibnu Jarir memaknai. Kemana perginya itu? Pendapat Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Pendapat Syekh Abdul Wahab Al-Ash. Sya'rani. Sya'rani. Baca Latinnya. Syekh Abdul Wahab Sya'rani berkata. Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani berkata, para ulama sepakat bahwa wajib bagi seorang murid menjaharkan zikir dengan kekuatan yang sempurna, hingga tidak ada yang luang melainkan bergetar dari atas kepala hingga jari-jari kedua kaki. Zikir kuat-kuat untuk mengusir hantu setan. Apalagi ada orang kerasukan setan. Kuat-kuat berzikir. Terus, ada ayat yang mengatakan, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Berzikirlah engkau di dalam dirimu. Kalau berzikir dalam diri, dengar atau tidak? Suruhnya zikir dalam diri. Imam Suyuti memberikan jawaban. Apa kata Imam Suyuti? Pertama, ayat ini turun di Makkah. Tapi katanya Ustazah, ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 205. Katanya zikir tak boleh keluar suara kuat-kuat. Katanya zikirnya mesti dalam hati. Jawaban pertama, ayat ini turun di sebelum Nabi pindah ke Madinah. Kalau zikir kuat-kuat di Makkah, nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu lain. Tak boleh berzikir jahar di Makkah waktu itu karena takut ditangkap musuh. Jawaban yang kedua, halaman 82. Sekelompok ahli tafsir di antara mereka Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, guru Imam Malik, Ibnu Jarir, memaknai perintah zikir sir ini ketika ada orang baca Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik. Ada orang baca Quran dalam acara Maulid Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiba-tiba kalian zikir kuat-kuat di situ. La ilaha illallah. Kata protokol, pergi kau balik. Gila kau ni katanya. Ketiga, sebagaimana yang disebutkan para ulama tasawuf bahwa perintah dalam ayat di atas khusus kepada Rasulullah. Rasul disuruh zikir sir karena dia tidak diganggu setan. Kita disuruh zikir jahar untuk menghalau mengusir setan. Jadi kalau ada orang terganggu dengan zikir jahar berarti setan. Bukan saya yang bilang. Kalian yang bilang. Kau jangan zikir kuat-kuat, terganggu aku. Diam kau setan. Sama macam, sama. Ini kan mau dekat lagi Idul Adha. Tanggal berapa Idul Adha? 20. Tanggal 20. Datanglah babi mengucapkan selamat Idul Adha ke kambing. Kata babi, hai kambing, selamat Idul Adha. Kata dia. Kira-kira ucapan selamatnya itu ucapan selamat atau ngejek? Ngejek. Maksud dia, hai kambing, selamat dulu. Maksudnya kau sebentar lagi. Apa kata kambing? Diam kau babi. Sakit betul hati babi. Sampai hati kau bilang aku babi. Aku memang babi, tapi janganlah kau bilang kuat-kuat. Bagaimana dengan ayat yang memerintahkan sir? Ada ayat yang memerintahkan sir. Coba tengok halaman 82. Saya buat begitu supaya kalian jangan stres. Ayat 82. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan merendahkan diri suara lembut. Jawaban pertama, baca. Halaman 83. Jawaban pertama. Pertama, Pertama, pendapat yang kuat tentang makna melampaui batas dalam ayat ini adalah melampaui batas yang diperintahkan atau membuat-buat doa yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Mughaffal, ia mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu istana yang putih di sebelah kanan surga." Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di antara umatku suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci." Kemudian ia membaca ayat ini, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 55. Ini penafsiran seorang sahabat Nabi tentang ayat ini. Ia lebih mengetahui maksud ayat ini. Kedua, ayat ini tentang doa, bukan tentang zikir. Doa secara khusus lebih utama dengan sir, karena lebih dekat kepada dikabulkan. Sebagaimana firman Allah, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Terus baca penutup terakhir. Penutup. Jam menunjukkan pukul 16.25. Insyaallah. Jam berapa tuh? 16.25. Setengah lima sore. Sore. 16 tuh sore. Terus? Insyaallah 2 jam lagi landing. Landing. Pesawat landing. Turun ke bawah. Land tanah. Landing. Pesawat turun ke tanah. Terus? Landing di Al-Madinah Al-Munawarah. Ada rasa senang karena akan melihat kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengucapkan salam langsung di hadapan makamnya yang mulia. Tapi terasa pula sedih menusuk hati, rasa tak layak di akhirat nanti dekat dengannya karena banyaknya khilaf, salah dan dosa. Itulah agaknya yang membuat kantuk ini hilang, membuat lelah menjadi melayang. Mudah-mudahan amal kecil yang tak seberapa ini bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala saat nyawa tak lagi bersemayam di badan. Ketika nama besar dan penghargaan hanya tinggal kenangan, ada hamba-hamba Allah yang membaca risalah ini. Hanya itu sajalah yang diharap menjadi tetesan embun di alam kubur. Tetesan embun dalam kubur. Mati saya, kalian baca ini sama murid-murid kalian, mengalirlah dia ke kubur saya. Tapi jangan karena kalian sakit hati sama saya, tak usahlah kita baca ini, biar berhenti menetes ke makam Abdul Somad. Terus. Mudah-mudahan amal yang tak seberapa ini hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ajaztukum bihadzal kitab. Aku ijazahkan kitab ini asa an yanfa'ana fid daraini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Jawabannya qabiltu. Jawab 1, 2, 3. Qabiltu artinya aku terima. Jadi kalau kalian minta ijazah sama guru, ijazah buku, ijazah zikir, ijazah doa, ijazah hadis, cara mintanya astajizukum. Astajizukum. Astajizukum. Aku minta ijazah. Sudah dikasihnya, aku ijazahkan kepada engkau buku ini, aku ijazahkan kepada engkau hadis ini, aku ijazahkan kepada engkau doa ini, jawabnya qabiltu. Qabiltul ijazah. Ijazata. Aku terima. Aku terima ijazah. Bukan ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 yang tanda tangan pakai cap stempel itu. Ijazah. Dari murid ke guru, ke guru, ke guru, ke guru. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.